Ini untuk lagu yang kedua kali ini Fia kepengen ngajakin semuanya di sini nyanyi bareng-bareng dulu ya. Buat semua warga Kendal juga sekitarnya. Nyanyi sama semua. Semua Fia spandernya kebalik. Fia listrik kudus. Saya